Aku harus siap, yo, harus berani. Siapkan nyali, ungkapkan isi hati. Siapkan dirimu untuk diriku. Aku yang telah diam-diam mencintaimu. Jangan tolak cintaku ini. Jangan tolak cintaku ini. Oh, oh. Saturday night, ku nyatakan cinta. Tolong bilang ini. Saturday night, ku nyatakan cinta. Sudah lama ku nanti, oh, malam ini. Menembak kamu, agar kamu jadi milikku. Menyiksaku tanpa dirimu. Tolong jangan tolak aku. Jangan hentikan niatku. Saturday night, ku nyatakan cinta. Tolong bilang. Saturday night, ku nyatakan.